إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله نقرأ الشرح من هذا الحديث الطويل لكن بالحقيقة الشواهد منها قصير الشواهد يعني مقصود adalah kalimat terakhir هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال هكذا أورده المصنف غير معزو demikianlah disebutkan oleh المصنف oleh Syekh Muhammad bin Wahab tanpa uzu, yani tanpa disebutkan nginduk kemana atau riwayatnya kemana, siapa riwayatnya enggak disebutkan. Maka kata pensyarah, waqad rawahu al-Bukhari. Hadis itu telah diriwayatkan oleh Bukhari, mukhtasaran wa mutawwalan. Ada yang dengan ringkas, ada yang lafaz dengan panjang. Dan juga Muslim. Dan lafaz ini lafaz Muslim. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Ucapannya dalam hadis An Husain ibn Abdurrahman, yaitu Husain ibn Abdurrahman huwa As-Sulami, kunyahnya Abu Hudail Al-Kufi, seorang yang thiqah terpercaya, mata sanata 36 wa 100, meninggal pada 136, walahu 93 sana, dalam keadaan berumur 93 tahun, rahimahullah. Demikian disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Taqrib al-Tahdhib. Wa Sa'id ibn Jubair huwa al-imam al-faqih min jullati ashab ibn Abbas. Di antara salah satu tokoh-tokoh murid terkenal dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat Ibn Abbas. Salah satu dari sahabat Ibn Abbas. Riwayatuhu an Aisyah wa bi Musa mursalah. Tetapi riwayat beliau dari Aisyah dan Nabi Musa mursalah. Wa huwa kufiyun, dan beliau adalah seorang kufi, nisbah kepada Kufah. Maula li Bani Asad, dan beliau adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Bani Asad. Qutila baina yaday al-Hajjaj, dan beliau terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Sanata 95 pada tahun 95. Walam yukmil 50 dan umurnya belum mencapai 50 tahun. Rahimahullah. Pembicaraan antara Husain ibn Abdurrahman dengan beliau. Dengan Sa'id ibn Jubair. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Apakah kau melihat? Kaukab in qabbal barihah. Kalimat inqadda bil qaf wad dad al mu'jama, dengan qaf dan dad yang bertitik, maknanya ay saqata, jatuh. Al barihah aqrabu lailatin madat, malam terdekat yang telah lewat. Qala Abu al-Abbas ta'lam yuqal, kata beliau dikatakan qabla zawal ra'aitu laila, kalau malamnya belum bergeser, masih di dalam malam kau berbicara, maka kau katakan dengan kalimat al-laila, ra'aitu laila, aku melihat pada malam ini. Enggak usah pakai fi, cukup dengan al-laila, maknanya malam ini. Enam. Wa ba'da zawal, setelah bergeser malamnya, kamu berkata di pagi harinya, maka tidak lagi berkata dengan lail, tapi dengan kalimat al-bariha, ra'aitul barihata, aku melihat tadi malam. Wa kana qala ghayruhu, demikian dikatakan oleh yang lainnya. Wa hiya mushtaqqatun min bariha idza zala, diambil dari kata bariha idza zala. Qawluhu ama inni lam akun bi shalah, ama inni lam akun bi shalah, qala fi mughnil labib, sebutkan dalam mughnil labib kalimat ama dengan fathah dan takhfif tanpa tasydid, ala wajhain, ada dua sisi. Salah satunya disebut dengan harful siftah, huruf pembuka. Manzilahnya, kedudukannya sama dengan ala. Ala, ketahuilah ya. Sering terjemahan ketahuilah, karena itu ada membuka supaya orang perhatian. Setelah orang perhatian, baru disebutkan. Ama ini dalam akun bersalah, sesungguhnya aku tidak dalam keadaan salat. Tetapi ada huruf istiftah, pembuka, agar mereka perhatian. Wa idza waqa'at anna ba'daha kusirat, dan kalau terjadi inna setelahnya, maka dikasrahkan ala inna, tetapi karena ada ya al-mutakallim, maka dikatakan inni, ala inni lam akun fissar, berarti dia tidak dianggap sebagai awal kalimat, sebab inna kalau di awal kalimat dikasrahkan, kalau di tengah kalimat difathahkan. Ra'aitu anna, kalau inna hadha ra'aitu, walaupun maknanya sama, sungguh-sungguh. Athani, sisi kedua, antakuna bimakna haqqan au ahaqqan, sisi kedua bermakna apakah benar atau benarkah itu. Adapun yang lain berkata itu adalah dua kalimat, hamzah untuk pertanyaan al-istifham, wama ismun bimakna syai, ma isim yang bermakna sesuatu, apakah sesuatu, berarti maknanya apakah sesuatu itu hak. Fal ma'na ahaqqan wa hadha huwa as-sawab, katanya. Tetapi dikatakan mudhi' ma nusib atau nasab ala dharfiyah, kedudukannya dia di kedudukan nasab sebagai dharf. Wa hadhihi tuftah anna ba'daha, dan itu tentunya berarti difathahkan annanya. Wal ansab, tetapi yang cocok dengan apa yang sedang kita bahas, huwa al-wajhul awal, dia adalah sisi pertama. Sisi pertama. Berarti yang mana? Bimana? Bimanzilati ala. Ama ini ala. Al-qail huwa Husain ibn Abdurrahman. Khawfa an yadhunna al-hadirun annahu ra'ahu wa huwa yusalli. Khawatir yang hadir mengira bahwa dia melihat dalam keadaan salat. Fanafa an nafsihi ihamul ibadah, maka dinafikan dari dirinya kesan kalau dia sedang ibadah. Karena biasanya orang bilang bangun malam, maknanya sedang sholat. Kamu bangun malam, alhamdulillah saya bangun malam tadi malam. Apa maknanya? Seringkali kesannya adalah sholat gitu. Maka beliau hilangkan kesan tadi, tapi aku tidak dalam keadaan sholat. Wa hadha yadullu ala fadlis salaf, ini ingin menunjukkan keutamaan salaf. Wa hirsihim ala al-ikhlas, dan kesungguh-sungguhan mereka untuk ikhlas. Wa ib'adihim 'anil riya, dan jauhnya mereka dari sifat riya, ingin dipuji. Wa tazayyun bima laysa fihim, jauhnya salaf dari sikap tazayyun bima laysa fihim, memperindah diri dengan sesuatu yang dia enggak punya. Biar dikira salat malam padahal enggak. Biar dikira puasa padahal enggak. biar dikira dia begini padahal enggak. Ini yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu adalah sifatnya mereka para munafiqin. Ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka enggak kerjakan. Qauluhu walakinni ludirtu, tetapi aku disengat. Bidhammi awwalihi wa kasri tsanihi. Dengan didhammahkan awalnya dan dikasrahkan yang keduanya, ludir. Qala ahli lughah, berkata ahli bahasa, yuqal ladaghathul aqrab, disebutkan dalam bahasa Arab ladaghathul aqrab. Dan biasa kalimat ladagha adalah binatang-binatang yang memiliki bisa, memiliki racun. Wa dawatus sumum, memiliki racun. Idza asabathu bisummiha, kalau binatang yang beracun tadi, binatang yang berbisa tadi menimpakan bisanya kepada mangsanya, maka disebut dalam bahasa Arab dengan ladagha. Wa dzalika bi an ta'burahu bi syaukatiha, yaitu dengan menusukkan durinya atau menusukkan sengatnya dan kemudian memasukkan racunnya, maka ini dikatakan dengan ladagha. Sehingga dikatakan ular kalau menggigit dengan bisanya dikatakan ladagha. Demikian pula kalau jengking dikatakan ladagha. Walakinni ludightu, tetapi aku dalam keadaan disengat. Qala fama, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku memakai ruqyah. Lafdu Muslim disebutkan dengan lafaz istarqaitu. Ai talabtu man yurqini. Dan ini lebih sahih. Ini lebih sahih daripada yang irtaqaitu. Mengapa demikian? Karena nanti akan disebut tentang masalah ruqyah bahwa yang makruh adalah meminta diruqyah. Adapun meruqyah tidak makruh. Tidak makruh. Bahkan Rasulullah SAW qad raqqa wa ruqya. Nabi SAW qad raqqa wa ruqya. Beliau pernah meruqyah dan beliau pernah diruqyah. Tapi minta diruqyah enggak pernah. Kapan diruqyah? Ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Al-Asam dengan al-mish wal mushatah, dengan rontokan-rontokan rambut beliau diambil oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Asam, kemudian disihir. Tetapi tidak terkena Rasulullah SAW 100% seperti yang diinginkan oleh si Yahudi tadi. Hanya saja Rasulullah SAW lupa harusnya dia ke rumah yang mana. Maka disampaikan oleh Jibril, engkau disihir oleh Labid bin Al-Asam bil mishtu wal musatah, dan kemudian diajarkan ruqyah oleh Jibril, diruqyah dengan al-falaq dan an-nas. Ini Rasulullah SAW diruqyah. Sedangkan Rasulullah meruqyah adalah ketika Rasulullah SAW memotong salah satu urat As'ad ibn Zurarah waqawah, dan mengawahu. Atau pernah juga para sahabat meruqyah, Rasulullah SAW pernah meruqyah, pernah mengkai. Itu semua tidak makruh. Tetapi yang makruh adalah talabur ruqyah, meminta diruqyah. Meminta diruqyah dalam bahasa Arab berbeda dengan meruqyah. Irtaqaitu dengan istarqaitu berbeda. Istarqaitu meminta diruqyah dengan tambahan alif sin dan ta, maknanya talabur ruqyah. Fahada huwa al-makruh, itulah yang makruh. InsyaAllah akan dibahas pada babnya. Qala fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu berbuat seperti itu? Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dan ini kebiasaan salaf. Fihi talabul hujaj. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa mereka selalu menanyakan hujjah. Menanyakan hujjah-hujjah. Bentuk jamaknya hujaj. Ala sihhatil madhab. Atas sahihnya, benarnya, apa yang dia berpegang dengannya. Kamu pakai ruqyah itu dalilnya apa? Itu terjemahan bebasnya. Kamu memakai ruqyah atau meminta ruqyah itu dalilnya apa? Maka dia jawab. Dan ini juga menunjukkan bagaimana salaf selalu dengan hujjah. Hadithun haddathanahu Syabi. Aku memakai ruqyah kan ada hadis yang disampaikan kepada kami dari Syabi. Syabi namanya Amir ibn Syurahil Al-Hamadani, yang dilahirkan di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau min thiqatit tabi'in, dari seorang dari kalangan tabi'in yang thiqah, wa fuqaha fuqahaihim, bahkan kalangan fuqahanya. Mata sanata salatin wa mi'ah, yang meninggal pada tahun 130. An Buraidah, ketika ditanya, "Wa ma haddatsaka?" Apa yang disampaikan oleh Syabi kepadamu? Qala haddatsana an Buraidah. Syabi menyampaikan dari Buraidah dengan didhammahkan awalnya dan fathahkan yang kedua, Buraidah. Berarti tasghir, bentuk tasghir. Bentuk yang dikecilkan dari Burdah. Burdah bentuk kabirnya, kalau ditasghir jadi Buraidah. Dan itu barakallahu fikum kaidah bahasa Arab untuk mengecilkan sesuatu. Rajul kalau kecil rujail. Bahar laut, kalau buhair danau. Karena kecil, laut kecil. Demikian pula kalb anjing, tapi kalau kulaib anjing kecil. Wa hakadha. Beliau adalah Buraidah ibn Husayb. Dengan didhammahkan al-ha, difathahkan sadnya. Al-muhmalatain, yang kedua-duanya tanpa titik. Jadi kalimat al-muhmalatain, apa perlunya? Tanpa titik. Apa perlunya? Padahal sudah kelihatan hanya enggak ada titik. Sadnya enggak ada titik. Kenapa mesti pakai al-muhmalatain? Karena seringkali kitab-kitab ditulis, apalagi yang manuskrip dulu, pakai tulisan tangan, seringkali muncul titik entah dari mana. Apakah dari jamur? Pernah lihat kita berjamur? Banyak titik-titiknya. Atau kadang-kadang ada dari hewan-hewan kecil, serangga-serangga. Kadang-kadang dari sekian banyak kejadian-kejadian seperti itu. Maka terjadi ikhtilaf. Ini titik amat tanpa titik. Tetapi kalau ditulis dengan kalimat al-muhmalatain, walaupun kho ada titiknya, bad ada titiknya, al-muhmalatain, oh berarti ini titik ini bukan asli. Titik dari entah dari jamur atau dari serangga dan sebagainya. Sehingga mereka biasa menegaskan bahwa keduanya al-muhmalatain, tanpa titik. Huwa ibn al-Haris al-Aslami. Buraidah ibn al-Husayb adalah ibn al-Haris al-Aslami, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang masyhur yang meninggal pada tahun 63 Hijriah. Qalahu ibn Sa'ad, demikian dikatakan oleh ibn Sa'ad dalam tabaqatnya. Qauluhu, hadis yang dibawakan yang diriwayatkan oleh Muslim, la ruqyata illa min aynin aw humah, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau humah. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Majah daripadanya secara marfu'. Warahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi an Imran ibn Husain bihi marfu'an. Qala al-Haythami rijalu Ahmad thiqat, wa rijalu Ahmad thiqat. Adapun makna al-ain hiya isabatul a'in ghayrahu bi'ainihi. Ain adalah isabatul a'in, tertimpanya dari seorang a'in kepada orang lain dengan matanya. A'in adalah orang yang memiliki a'in. Dan sudah pernah dibahas kemarin bahwa ainnya adalah orang yang tertimpa sesuatu karena orang lain dari matanya. Wal ainu haq, dan ain haq. Walaupun sebagian orang menyatakan ini enggak masuk akal ini. Hadirin na'azakumullah. Kalau Nabi menyatakan al ainu haq, maka kita percaya. Dan di antara mata-mata yang tajam, mata-mata yang bisa mempengaruhi seorang sehingga tertimpa sesuatu, itu banyak dari sibam. Dari sibam, sehingga disebut dengan mata sibam. Mata sibam. Ketika seseorang datang melihat orang di kantor pos nyelipkan kertas, begitu pakunya, begitu, masukkan, masukkan lagi, tanpa lihat. Dia lihat, kok gak khawatir kena tangan tuh pakunya? Oh udah biasa pak. Itu orang itu berpaling, menjerit dia sekeras-kerasnya karena tak masuk pakunya ke tengah tangannya. Nah, ini kenapa? Ain, dari ain. Ada motor ngebut, orang yang matanya memiliki mata sibam seperti itu, itu orang ngebut banget, der, dia tabrakan. Ini barakallahu fikum. Maka orang-orang takut kalau ada orang yang memiliki mata yang seperti itu melihat anaknya. Oh lucu sekali anakmu. Kul masya Allah, kul masya Allah. Ucapkan masya Allah, ucapkan masya Allah. Khawatir terkena ain. Kalau terkena ain. Kalau ternyata anaknya tiba-tiba setelah dipuji oleh orang tadi panas badannya, diruqyah. Diruqyah. Kenapa? Karena hadis ini. La ruqyata illa min ainin aw huma. Ruqyah itu yang paling mujarab adalah untuk ain dan untuk huma. Huma dengan tanpa tasydid. Bi dhammil muhmalah, dengan didhammahkannya ha yang tanpa titik, muhmalah. Wa takhfifil mim, dan mimnya takhfif tanpa tasydid. Jangan dibaca humma, tapi huma. Summul aqrab wa shibuha. Itu adalah racunnya kalajengking dan yang sejenisnya. Berarti makna hadis ini la ruqyata illa min ainin aw huma, maknanya tidak ada ruqyah lebih mujarab daripada ruqyah untuk penyakit yang disebabkan mata dan penyakit yang disebabkan racun binatang-binatang berbisa. Berkata Al-Khattabi, wa ma'na al-hadis la ruqyata ashfa wa aula min ruqyatil aini wal huma. Tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan, wa aula, yang lebih utama daripada ruqyah untuk penyakit atau musibah yang disebabkan dengan ain atau disebabkan dengan huma, racun binatang berbisa. Wa qad raqqa an-nabiyyu wa ruqya, dan Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Jangan kemudian berkata berarti enggak masuk 70 ribu orang Nabi SAW karena pernah meruqyah dan pernah diruqyah, berarti tidak masuk kepada 70 ribu orang. Tidak demikian maknanya. Sebab yang makruh, yang tidak disukai adalah meminta diruqyah, dan Nabi tidak pernah meminta diruqyah. Diruqyah oleh Jibril tanpa diminta. Nah, dan meruqyah orang lain itu berbuat ihsan, berbuat baik. Wa qalu qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah bagus orang yang berakhir pada apa yang dia dengar. Aiman akhadha bima balaghahu min al-'ilm. Yani seorang yang mengambil apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu, itu orang bagus. Dan itu sikap yang baik. Ada dalil, terima. Itu masyaallah. Subhanallah. Cara membantahnya sangat sangat sangat bagus. Sangat beradab. Wa 'amila bihi faqad ahsana bi khilafi man ya'mal bi jahlin aw la ya'mal bima ya'lam fa innahu musii'un asif wa fihi fadilatu 'ilmi as-salaf wa husnu adabihim. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, qala ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah baik orang yang beramal dengan apa yang dia dengar. Amal dengan ilmu. Yang dia dengar ilmu. Telah baik man ahsan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah bagus orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Itu bagus, sikapnya bagus. Tetapi ada dalil yang lebih mengarah kepada sana, atau ada amalan yang lebih bagus dari itu. Memakai hadis dari Buraidah, dari Sya'bi an Buraidah, masyaallah. Itu hadis bagus. Dan kamu ngamalkan ilmu itu bagus, pakai ruqyah enggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak minta diruqyah, itu lebih bagus. Walakinni sami'tu, tetapi aku mendengar. Ini barakallahu fikum, berarti orang yang beramal dengan apa yang dia dengar telah baik. Berbeda dengan orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Berbeda dengan yang amila bighairi ilm. Berbeda pula dengan orang yang berilmu tapi bighairi amal. Hah? Taib. Beramal tanpa ilmu sesat. Berilmu tidak beramal juga sesat. Berarti yang bagus adalah mendengar ilmu, kerjakan. Mendengar dalil, kerjakan. Maka kamu mendengarkan hadis tadi kemudian mengerjakan, itu bagus. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bi khilafi man ya'malu bi jahlin. Beda dengan orang yang beramal dengan kebodohan, atau yang la ya'mal bima 'alim, atau tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Aw la ya'mal bima ya'lam. Fainahum musiun athim. Orang yang begini orang yang jelek dan berdosa. Punya ilmu tidak beramal, dosa. Atau beramal tanpa ilmu, bid'ah, dosa lagi. Wa fihi fadilatu ilmi salaf wa husnu adabihim. Dan ini juga merupakan fadilah, keutamaan salaf. Dan lihat adabnya mereka, akhlak mereka ketika membantah. Tiga menyatakan, ah goblok kamu, itu kan begini dan begitu. Enggak disalahkan hadisnya, karena hadisnya sahih. Dan dia paham bahwa hadis ini dengan hadis itu bertentangan. Kamu mengerjakan hadis itu bagus, karena memang hadis itu menunjukkan ruqyah boleh. La ruqyata illa min aynin aw huma, menunjukkan kalau ruqyah itu boleh. Tetapi ingat, kalau engkau tidak meminta diruqyah, engkau menjadi orang yang lebih afdal dan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini keilmuan mereka dan adab mereka, akhlak mereka. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas, هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي انا قام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني دعاكن لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ده دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول يعني اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يا الله فقهkan dia dalam agama dan ajari dia takwil, sehingga beliau sangat terkenal dalam masalah ilmu fikihnya dan juga tafsirnya. Ini Abdullah Ibn Abbas dijuluki dengan wi'aul ilmi, mangkok ilmu. Dijuluki pula dengan habrul ummah, tintanya umat. Itu semua julukan-julukan yang menunjukkan kalau beliau adalah orang yang banyak ilmu, karena doa Rasulullah SAW, karena sebab doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Fakana kadhalik, maka jadilah beliau seperti itu, sesuai dengan doa Nabi. Benar-benar faqih wa ahli tafsir. Mata di Taif sana tasamani wa sittin. Beliau meninggal di Taif pada tahun 68. Sehingga barakallahu fikum, ketika Umar bin Khattab memanggil para sahabat kibar, beliau mengundang Ibn Abbas juga bersamanya, padahal masih muda, remaja. Para sahabat yang lain berkata, ya Amirul Mukminin, ada apa engkau membawa anak ini? Apakah perlu kami membawa anak-anak kami? Kata Umar, tidak. Ini berbeda. Ini doakan Rasulullah SAW begini dan begitu. Allahumma baqihi fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan aku tanya pada kalian, bagaimana pendapat kalian tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath? Kata mereka, itu berita gembira, berita kemenangan. Kata lain, itu adalah berita akan dibukanya kota Mekah. Oh, itu adalah begini, adalah begitu. Kata Umar bin Khattab, ya Ibn Abbas, apakah engkau berpendapat seperti itu juga? Tidak. Ini adalah kabar kematian Rasulullah SAW. Mereka bilang kabar gembira, ini sebaliknya. Ini adalah berita kematian Rasulullah SAW. Allah katakan kalau sudah datang kemenangan pembukaan kota Mekah, maka tugas engkau adalah selesai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah, minta ampunlah, juga dia menerima taubat. Ini kamu akan wafat. Khamil bin A'azak melihat jelinya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada kitab. Qala musannif rahimahullah, wa fihi umqu ilmi salaf. Dan ini menunjukkan dalamnya ilmu salaf. Liqawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a, walakin kada wa kada. Umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf. Ilmu mereka sangat dalam. Dari mana kita ketahui dalamnya ilmu mereka? Pada ucapan beliau Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami', telah bagus orang yang memakai apa yang dia dengar, dalil yang dia dengar. Tetapi aku mendengar kini dan begitu. Fa'ulima annal hadits al-awwal la yukhalifu tsani. Artinya beliau mengetahui bahwa hadis yang pertama yang disebutkan oleh Husain bin Abdul Rahman tidak bertentangan dengan hadis yang akan beliau bacakan dari Ibn Abbas. Lihat, kalau dua orang belakangan hari ini mendapatkan hadis seperti ini, bisa berantem mereka. Yang ini mendhaifkan hadis yang itu, yaitu mendhaifkan hadis yang ini. Padahal dua-duanya sahih. Dan masing-masing mempertentangkan antara dua hadis. Padahal Sa'id bin Jubair menyatakan, engkau telah bagus memakai hadis yang kau dengar, bagus. Tetapi ada hadis lain. Begini. Beliau tahu, rahimahullah, bahwa keduanya tidak bertentangan. Ulima annal hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Qauluhu, kemudian dibacakan hadisnya riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Uridat 'alayyal umamu," ditampakkan kepadaku umat-umat. Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, dari riwayat Abthar ibn al-Qasim dari Husain ibn Abdurrahman, anna dhalika kana laylatal Isra. Disebutkan bahwa itu adalah pada malam Isra. Qala al-Hafiz, fa in kana kadhalika mahfuzan kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addud al-Isra. Kalau memang ini demikian, mahfuz, betul-betul terjaga hadisnya sahih, ya. Apa maknanya mahfuz? Tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Lawannya apa? Syad. Kalau ini tidak bertentangan dengan yang lebih sahih, karena fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addud al-Isra. Tentunya ini merupakan kekuatan yang mendukung pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa Isra itu terjadi enggak sekali. Berpendapat ta'addudil Isra, bahwa Isra itu terjadi beberapa kali. Dan itu terjadi di Mekah dan terjadi pula di Madinah. Wa annahu waqa'a bil Madinati aidan. Qultu wa fi hadha nadhar. Tetapi masalah ini perlu ditengok lagi. Masih perlu ditinjau ulang. Itu makna fi nadhar. Nah, karena para ulama yang lain menyatakan dengan tegas hanya sekali saja ketika di Mekah. Qala fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Aku melihat Nabi dan bersamanya ar-rahd. Demikian dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz ruhayd. Apa maknanya ruhayd? Tasghir. Seperti kalam tadi, kulaib, bahar, buhair. Burdah jadi buraidah. Maka ruhayd dari rahd. Bit tasghir la ghair. Apa maknanya rahat atau ruhayt? Maknanya sama, yaitu jumlah manusia dunal ashrah, kurang dari 10, tetapi lebih dari 3, atau dengan bahasa lain 3 sampai 10. Itu dikatakan rahat. Ra'aytu rahat, aku melihat beberapa orang. Tapi dalam bahasa Arab kalimat beberapa orang itu ada batasannya. 10, 3 sampai 10. Beda dalam bahasa Indonesia. Aku lihat beberapa orang. 20 juga beberapa orang. Tetapi di sini enggak. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat rahat 3 sampai 10. Atau kurang dari 10. Qalahun Nawawi. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Wan nabiyya wa mahur rajul war rajulan. Dan aku melihat Nabi pula yang bersamanya seorang atau dua orang. وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدٍ. Dan aku melihat Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Diperlihatkan, ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi SAW tentang Nabi-Nabi yang pengikutnya sedikit. Ada yang satu rahat, beberapa orang saja. Ada yang satu dua orang. Ada yang tidak punya pengikut sama sekali. وَفِيهِ الرَّدُّ ala man ihtajja bil kathrah. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang berdalil dengan jumlah, berhujjah dengan kathrah. Apa berhujjah dengan kathrah? Berhujjah dengan kathrah itu melihat kalau yang banyak berarti benar, kalau sedikit berarti salah. Ini terbantah dengan hadis ini. Mana dakwah kamu? Lihat pengikutnya berapa? Cuma 1-2. Lihat kami, pengikutnya banyak. Ini berarti benar dakwahnya. Tidak bisa jadi ukuran benar atau salah dengan jumlah. Tidak bisa jadi ukuran apakah dakwahnya hak atau dakwahnya batil kalau dengan jumlah, tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi semua dakwahnya hak. Para anbiya semua dakwahnya di atas kebenaran. Tetapi ada yang pengikutnya 1-2 orang, ada yang pengikutnya beberapa orang saja, dan ada yang pengikutnya tidak ada. Sama sekali tidak punya pengikut. Tidak kita katakan bahwa Nabi itu dakwahnya enggak benar. Wa hikmah batilnya sama sekali. Bahkan Ibrahim alaihi salam yang tidak punya pengikut kecuali anaknya yang dia berdoa pada Allah meminta keturunan agar bisa melanjutkan dakwahnya, ini pun tidak dicerca, bahkan dipuji. Bahkan dikatakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sama sekali tidak bisa dicerca karena enggak punya pengikut. Qul inna a'udzubikumullah fa fihi raddu ala man ihtajja bil kafrah. Di sini ada bantahan bagi mereka yang berdalil dengan jumlah. Berarti batil pula prinsip demokrasi. Batil, bertentangan dengan ini dan bertentangan dengan sekian ayat. Kalau banyak berarti benar. Ini suara mayoritas, suara banyak orang berarti suara Tuhan. Tidak demikian. Tidak mesti. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Tuba lil ghuraba." Berbahagialah orang-orang yang asing. Apa orang asing? Ummatun qalilun. Orang yang sedikit. Ala unasin su'in kathir. Atau saya ulangi. Unasun salihun qalil fi unasin su'in kathir. Sebagaimana nukil oleh Syekh Jamil Zainu. Makna gharib atau ghuraba adalah jumlah orang yang sedikit di atas kesolehan di tengah-tengah umat yang banyak di atas kebatilan. Itu ghuraba. Tapi kalau begitu, kalau pakai sistem demokrasi, apakah pernah suara mereka menang? Suara ghuraba ya enggak pernah menang, jumlahnya sedikit. Maka jelas bahwa yang namanya sistem demokrasi adalah sistem yang batil, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita baca dalam Al-Quran, perkara yang banyak selalu yang jelek. Coba kalian cari. Kathir, kalimat banyak. Kebanyakan jelek. Wa aktaruhum fasiqun. Wa aktaruhum lilhaqqi karihun. Wa aktaruhum. Kebanyakan mereka orang fasik, kebanyakan mereka enggak menerima kebenaran, kebenaran mereka menyimpang kebenaran mereka. Kebanyakan selalu jelek-jelek. Kalian cari aksar-aksar dalam Al-Qur'an mesti yang jelek. Tetapi ketika yang baik disebutkan qalilun min ibadiyasyakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Atau ketika orang beriman dibahas, Allah katakan wa qalilum mahum, sedikitlah mereka itu. Sehingga ada orang yang berdoa di zaman Umar bin Khattab dengan kalimat Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Ditanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena selalu Allah katakan yang baik itu sedikit, yang selamat itu sedikit. Maka aku berminta pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Halunin a'azakumullah. Berubah makna. Apa makna illallah? Makna potongan pertama, ateis. Enggak ada ilah. Apa makna potongan kedua? Illallah. Kecuali Allah. Maknanya adalah wahdatul wujud. Keberhasilan atau kegagalannya dengan jumlah. Tetapi selama dia menjelaskan dengan jelas, bayyinah, sampai tergambar dengan jelas pada masyarakat, maka itu adalah dakwah berhasil. Adapun mereka ikut atau tidak mengikut, itu adalah hidayah dari Allah SWT. Apakah mereka menerima atau menolak, maka itu bukan urusan kita. Wa ma alaika illal balagul mubin, kata Allah. Engkau wahai Rasul, enggak ada kewajiban kecuali menyampaikan. Kembali pada kita. Qala wa qawluhu idrufi ali sawadun azim. Setelah disebutkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, maka dikatakan tiba-tiba ditampakkan kepadaku. Idrufi ali, tiba-tiba ditampakkan kepadaku. Sawadun azim, hitam yang besar. Hitam yang besar, huna maknanya syakhs. Alladhi yura min ba'id. Syakhs. Alladhi yura min ba'id. Apa syakhs? Sering diterjemahkan seseorang. Padahal kalimat syakhisa maknanya adalah bayang-bayang. Kalau kamu melihat sepintas kayak ada orang lewat hitam-hitam gitu saja, itu namanya syakhs. Maka sering dipakai untuk orang yang tidak dikenal. Ra'aitu syakhsan. Aku melihat seseorang. Tapi enggak kenal bentuknya, siapa mukanya, kayak apa wajahnya, enggak tahu. Karena begitu saja melihat dari kejauhan. Maka orang-orang dari kejauhan disebut dengan syakhs. Hanya bayang-bayang saja atau hanya hitam saja. Dan ini dikatakan sawadun azim. Hitam yang sangat besar. Berarti jumlah manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Li'annal ashkhas allati tura fil ufuq la yudrak minha illa surah. Karena orang-orang yang terlihat dari jauh di ufuk, tidak bisa terlihat rinciannya kecuali surah, kecuali gelap saja. Benar. Kecuali hanya hitam saja. Sehingga tidak jelas. Kalau terlihat satu persatunya, Rasulullah SAW tahu apa enggak tahu kalau itu umatnya? Tahu enggak? Kalau terlihat satu persatunya, apa Rasulullah SAW tahu? Tapi kalau para sahabat kenal, yang bukan sahabat, yang enggak ketemu Nabi, apa Rasulullah SAW kenal umatnya? Kenal. Min aina? Min ghurrah wa tahjil. Aku melihat umatku ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Putih wajahnya, putih tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudu. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa itu adalah umatku. Ini barakallahu fikum. Hanya saja kasus ini disebutkan sawadun azim, berarti hitam yang banyak di kejauhan. Maka Nabi tidak tahu, mengira bahwa itu umatnya. Tetapi dikatakan bukan, itu adalah umatnya Musa. Walakin umbur ilal ufuk, tetapi lihat ke ufuk lain. Walam yadkurhu al-musannif, enggak disebutkan oleh musannif, fala'alahu saqat, bisa jadi terluput dari beliau, sehingga dalam kitab beliau, kitab aslinya, itu tidak ada kalimat ini, walakin yandur ila al-ufuq, harusnya ada kalimat ini. La'allahu saqata min al-asl, sepertinya dia terluput, gugur dari catatan pertamanya. Alladzina qala al-hadits minhu, yang dia menukil hadis daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Qawluhu faqila li, maka dikatakanlah kepadaku, hadha Musa wa qawmuh, itu Musa dan kaumnya. Ay Musa ibn Imran, nabiyun, kalimur rahman, yang diajak bicara oleh Allah SWT yang maha rahman. Wa qawmuhu, dan kaumnya. Atba'uhu ala dinih, yaitu pengikut-pengikutnya dalam agamanya dari kalangan Bani Israel. Fanadartu fa'idha sawadun azim, tetapi lihatlah ke ufuk lain, maka aku lihat ke ufuk lain. Fanadartu fa'idha sawadun azim, maka tiba-tiba aku melihat jumlah hitam yang besar pula. Dalam riwayat dikatakan lebih besar daripada yang pertama jumlahnya. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadhi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-janna bighairi hisabin wala 'adab. Inilah umatmu, yang bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ail tahqiqihim at-tauhid. Yani karena mereka telah mewujudkan tauhid pada dirinya secara sempurna, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa fi riwayat Ibnu Fudail, wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika 70,000. Disebutkan dengan lafaz yang berbeda, dikatakan masuk ke dalam surga dari mereka, dari umatmu 70 ribu orang. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam dua kitab sahih disebutkan, tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka bersinar seperti bulan di malam purnama. Nah, tudhi'u wujuhum idha'atal qamar lailatal badri, disebutkan riwayat Bukhari juga dan Muslim. Nah, waraw al-Imam Ahmad wal-Baihaqi fi hadits Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, fastazadtu rabbi, aku minta ditambah kepada Rabbku. Fazadani, maka ditambahlah untukku min kulli alfin sab'ina alfan, maka ditambahlah untukku setiap 1000 70,000. Setiap 1000 70,000. Berarti berapa? 70,000 kali 70. Iya. Qal hafidh wa sanaduhu jayyid. Sanadnya dikatakan jayyid. Dinukil pula oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya, dalam syarah Bukhari, yaitu Fathul Bari. Diriwayatkan pula sesungguhnya, waruya dengan sigatu tamrid. Karena wallahu ta'ala alam kesahihannya. Waruya bahwa Nabi menyatakan lagi, setelah diberikan 70 ribu orang setiap 1000, masih berkata, fastazattu rabbi, aku meminta lagi untuk ditambah. Fazadani salasa hisiyat min hisiyati rabbi, maka ditambahkan untukku 3 hisiyat dari hisiyati rabbi, 3 takaran tangan dari tangan Allah SWT. Ini yang tidak bisa ditebak, seberapa. Karena tangan Allah laisa kamitslihi syai', enggak bisa dihitung dengan angka. Dan ini hikmahnya adalah membuka kesempatan bagi kalian. Khawatir sebagian mereka putus asa. Kalau 70 ribu orang, sahabat saja sudah berapa belas ribu. Tabi'in berapa? Tabi'in berapa? Para imam, imam dan pengikut mereka, murid-murid mereka. Orang-orang yang jauh di atas kita, kesolehannya dan keilmuannya. Ya, diduga kuat kita enggak kebagian. Iya kan, 70 ribu orang, hari habis sudah. Tetapi alhamdulillah ada riwayat, فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي, maka ditambahkan untukku. Maka ditambahkan untukku setiap 1000, 70 ribu. Masih mengatakan, فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي, ya Allah tambah lagi untukku. Maka ditambahlah, ثَلَثَ حَيْثِيَاتْ مِنْ حَيْثِيَاتِ رَبِّي. Nah, qala rahimahullah thumma nahada ay qama, kemudian nahada yani bangkit. Nabi bangkit masuk ke rumahnya dalam keadaan para sahabat masih penasaran dengan 70 ribu orang tadi, siapa mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa azab, yang wajah-wajahnya seperti bulan purnama. Fakhadun nasu fi ulaik, maka manusia membicarakan. Khaba masuk pada perkara-perkara yang tidak diketahui. Itu mana khaba? Masuk pada perkara yang tidak diketahui. Hadza minal ammi alladhi urida bihi al-khusus. Ay jumlatul hadirin. Khas bil kha wa dad al-mu'jamatain. Khaba maknanya dengan kha dan dad al-mu'jamataini, yang kedua-duanya bertitik. Kebalikan yang tadi, ha dengan sad al-muhmalatain. Sekarang kha dan dad al-mu'jamatain, kedua-duanya bertitik. Tapi apa maknanya am alladhi urida bihil khas? Kalimat nas. Khadan nasu fi ulaik, maka manusia membicarakan tentang mereka, tentang 70 ribu orang tadi. Manusia secara umum. Nah, walaupun kalimat nas mencakup seluruh manusia, tetapi yang dimaksud yang duduk aja di situ. Ini beberapa sahabat yang ada di situ saja. Al-hadirun, jumlatul hadirun. Dan itu dalam bahasa Arab minal 'am alladhi urida bihil khas. Kalimatnya umum, tetapi yang dimaukan padanya adalah khusus. Yakni orang-orang yang hadir saja. Wa fi hadza ibahatul munadharah wal mubahatsah fi nusus syara', dan ini menunjukkan bolehnya berdiskusi, bolehnya membahas tentang nas-nas syariat dengan syarat ala wajhil istifadah wa bayanil haq, dengan syarat wajhil istifadah, untuk mencari faedah dan untuk menerangkan kebenaran. Boleh diskusi. Ada lagi satu syaratnya, kalau tidak ada kejelasan dalil. Kalau sudah ada kejelasan dalil, tidak perlu lagi kita membahas siapa yang kira-kira. Sudah jelas. Nabi menyatakan humul ladzina kada wa kada. Para sahabat tadi membicarakan karena belum diberitahu oleh Nabi. Maka mereka berdiskusi. Kira-kira siapa? Sebagian mereka mengatakan begini, sebagian mereka mengatakan begitu. Wa fihi unqus ilmu salaf. Dan ini juga menunjukkan dalamnya ilmu salaf. Dalamnya ilmu para sahabat. Kenapa? Lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Karena mereka tahu bahwa orang-orang tadi yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, bukan masuk begitu saja tanpa pengamalan, tanpa ada sebab-sebab Allah berikan rahmat kepadanya. Pasti ada sebab-sebabnya. Pasti ada amalan-amalan yang istimewa. Sehingga para sahabat membahas amalannya. Beda dengan orang-orang sekarang dari kalangan sufi, dari kalangan para muqallidin, dari kalangan syi'i, rafidi dan sejenisnya. Ketika dikatakan masuk jannah, wah, turunan siapa ya? Yang dibahas, turunan siapa ya? Darahnya darah dari turunan mana? Turunan Habib atau bukan? Qadirin a'azakumullah, yang mempengaruhi seseorang masuk jannah atau tidak masuk jannah, selamat atau tidak selamat di akhirat, bukan turunannya, bukan warna kulitnya, bukan bagaimana rambutnya, keriting atau lurus, tidak dibahas itu semua. Yang dibahas adalah pengamalannya. Innallaha yanzur. Sesungguhnya Allah SWT la yanzur ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian, tapi melihat hati kalian dan pengamalan kalian. Sehingga dibahas oleh para sahabat, apa amalannya? Kata yang lain, mungkin orang-orang yang lahirnya sudah Islam, sehingga sampai matinya gak pernah syirik. Kita kan pernah syirik dulu zaman jahiliyah. Kata yang lainnya, bisa jadi yang menemani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para sahabat yang menemani Rasulullah SAW membela Nabi, berperang bersama Nabi, ini istimewa. Orang-orang yang setelahnya tidak memiliki amalan tersebut, amalan yang hebat seperti itu. Akhirnya mereka membahas amalan apa yang menyebabkan mereka 70 ribu orang itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Hadza yadullu ala umqi ilmi salaf. Ini menunjukkan dalamnya ilmu mereka para salaf. Bahwa orang masuk surga itu pasti akan ada sebab-sebab pengamalannya, sebab-sebab amal salehnya. Itu dibahas oleh mereka. Wa fihi, dan juga ada faedah, hirsuhum alal khair. Bagaimana kesungguh-sungguhan mereka untuk beramal saleh dan kesungguh-sungguhan mereka untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keselamatan dari azab. Itu mereka betul-betul memiliki hirs syadid. Hirs, kesungguh-sungguhan yang sangat dahsyat. Sungguh-sungguh. Demikian disebutkan oleh musannif rahimahullah. Setelah mereka membahas, Rasulullah SAW keluar dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang siapa 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi menjawab, humul ladhina la yastarqun. La yastarqun. Hakadha thabata fi sahihain. Demikianlah yang thabit dalam dua kitab sahih. Dengan lafaz yastarqun, dengan mazid alif sin dan ta. Apa maknanya dengan tambahan alif sin dan ta? Talab, talab ruqyah. La yatlubun ar-ruqyah, mereka tidak minta diruqyah. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian yang sahih. Adapun hadis Ibnu Mas'ud fi Musnad Imam Ahmad bahwa fi riwayat Muslim la yarqun, bahwa itu adalah lafaz yang tidak sahih. Qul inna a'udzukum Allah, para ulama menyatakan demikian dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan ilmu sanad, dan juga dengan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam hadis yang lebih sahih. Tetapi orang-orang yang fi qulubihim marad, orang-orang di hatinya ada penyakit, marah-marah. Syekh Albani dan Syekh fulan wa fulan berani-beraninya mendhaifkan sahih Muslim. Mana yang mendhaifkan dalam mereka? Ini hadis Muslim didhaifkan dalam mereka. Ini hadis yang disahkan oleh seluruh para ulama. Karena matanya mata yang benci, ainus sukhtub dil masawiyah. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, ainur ridha an kulli aibin kalila. Mata yang ridha enggak bisa melihat kekurangan-kekurangan, semuanya bagus. Tapi ainus sukht, mata yang benci, tubdil masawi, yang tapak jelek semua. Begitu dengar kalimat ini dhaif masuk, mereka berani-berani mendhaifkan sahih Muslim, marah-marah dan menjelekkan Syekh Albani, menjelekkan masyayikh. Padahal sejak dulu para ulama ahlul hadis sudah membahas bahwa hadisnya sahih, tetapi lafaz yang lebih sahih bukan yarqun tetapi yastarqun, dan itu juga dalam sahih Muslim. Hadis sahih Muslim ada lafaz yastarqun, ada lafaz yarqun. Dan ini berbeda, pertentangan. Yarqun meruqyah, yastarqun meminta diruqyah. Dua-duanya sahih Muslim, tapi berbeda. Maka harus ada tarjih, mana yang lebih sahih. Dalam riwayat-riwayat lain, dalam riwayat Bukhari disebutkan yastarqun, ada dukungan-dukungan. Ditambah lagi dengan makna bahwa kalau meruqyah, Nabi pernah meruqyah dan Nabi pernah diruqyah. Jelas bukan yarqun. Maka ini adalah lafaz yang dhaif, lafaz yang lemah. Dalam sahih Muslim ada lafaz yang lebih sahih disebutkan yastarqun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadhihi ziyadah wahmun minar rawi. Ziyadah tadi yarqun itu adalah ziyadah yang waham, kekeliruan, kesalahan dari rawinya. Lam yakulin Nabi SAW la yarqun, bahwa Nabi tidak pernah menyatakan tentang 70 ribu orang itu tidak meruqyah. Enggak pernah. Tetapi qad qala Nabi SAW wa qad su'ila 'an ruqyah, karena Nabi pernah ditanya dan pernah menyatakan tentang ruqyah. Nabi menyatakan, man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyanfa'hu, siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya maka berikan manfaat pada saudaranya. Hadis dikeluarkan oleh Muslim juga. Jadi hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis lain juga menyebutkan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa untuk meruqyah selama tidak syirik, juga dalam Sahih Muslim dan Abu Dawud. Taib. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan Nabi tidak pernah menyatakan jangan meruqyah, tidak pernah. Dan tidak menyatakan bahwa mereka 70 ribu orang itu tidak meruqyah. Karena dalam hadis-hadis ini jelas Nabi menyatakan tidak mengapa ruqyah, tidak mengapa ruqyah, tidak mengapa ruqyah. Baik. Dan yang berkata siapa ini? Yang menyatakan Nabi tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak meruqyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa kalian mencaci maki para ulama Syekh Al-Albani dan lain-lainnya? Oh, berani-beraninya mendhaifkan Sahih Muslim. Hadirin yang dirahmatiAllah, hala li jahlihim, dan karena ada ainus sukht pada hati mereka, ada kebencian pada ahli sunnah, ada kebencian pada salafiyin, ada kebencian pada para ulama ahli hadis, itu masalahnya. Tidak teliti dulu, tidak baca dulu, tidak dimengerti dulu, langsung mereka simpulkan berarti ini ada terlalu gegabah mendhaifkan hadis Muslim dan seterusnya. Kalimat berikutnya disebutkan, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan, juga dalam Sahih Muslim. Tidak mengapa ruqyah selama tidak syirik. Wa qala aidan, dikatakan juga, faqad raqqa Jibrilun nabiyya, bahwa Jibril pernah meruqyah Nabi SAW. Wa raqqa an-nabiyyu ashabahu, dan Nabi pernah meruqyah sahabat-sahabatnya. Khalas, berarti Nabi pernah meruqyah, Nabi pernah diruqyah. Dan tidak mungkin Nabi enggak masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Iya kan? Berarti bukan meruqyah dan diruqyah yang menyebabkan mereka tidak masuk 70 ribu orang. Tetapi yastarqun, meminta diruqyah. Apa perbedaannya meminta diruqyah dengan meruqyah, atau meminta diruqyah dengan dia diruqyah tanpa meminta? Qal wal farqu bainar raqi wal mustarqi. Berbeda antara raqi, orang yang meruqyah, dan al-mustarqi, yang meminta diruqyah. Apa perbedaannya? Annal mustarqi sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillahi biqalbihi. Orang yang meminta diruqyah berarti orang yang meminta orang lain memberikan pada dirinya, yang berarti dia menengok kepada selain Allah SWT, meminta pada orang lain dengan hatinya. Ini ada sesuatu yang kurang pada dia. Mungkin dia kan lebih soleh, jadi ruqyahnya lebih bagus. Ya, kamu jadi soleh, sehingga kamu bisa meruqyah dirimu. Ya. Nah, warraqi, adapun raqi, orang yang meruqyah, muhsin, orang yang baik. Kesian melihat saudaranya sakit, pegang. Rasulullah SAW kalau menengok orang sakit, bagaimana? Meruqyah. Mengatakan Allahumma rabban nas adzibil bas wasyfi anta syafi la syifa la syifa syifa la yaghadir saqama, atau bismillah bismillah bismillah urqik, aku ruqyah engkau, dan seterusnya. Atau dengan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, dengan ayat-ayat, atau dengan surat-surat Al-Qur'an. Qala wa innamal murad wasfu as-sab'ina alfan bitamami tawakkul, bahwa yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah gambaran 70 ribu orang tadi adalah orang-orang yang sangat sempurna dalam bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Fala yas'aluna ghairahum, maka mereka tidak meminta pada orang lain untuk diruqyah. Tidak pula meminta untuk dikai. Wa kadza qala Ibnu Qayyim, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti 70 ribu orang tadi adalah orang-orang al-mutawakkilin sesuai dengan akhir hadisnya. La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya mereka adalah orang-orang para mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal penuh pada Allah Taala, tidak mau memakai yang haram, bahkan enggak mau memakai yang makruh sekalipun. Pengobatan kayak enggak. Saya tidak mengapa, saya sabar dengan sakit saya kalau harus melakukan yang makruh. Enggak. Meminta rukyah saya enggak akan minta pada siapapun rukyah. Kalau ada orang yang datang merukyah, apakah keluar dari 70 ribu orang? Tidak. Karena lafaz yang sahih yastarqun meminta dirukyah. Kalau enggak meminta, enggak masalah. Enam, Nabi pernah dirukyah dan tidak menyebabkan hukum dan keluar dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab dan azab. Nabi dirukyah oleh Jibril alaihi salam. Qala wal murad wasfus sab'ina alfan bitamami tawakkul. Yang dimaukan adalah gambaran mereka yang 70 ribu orang tadi adalah orang-orang yang bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta dirukyah, tidak meminta diobati dengan kay, tidak menganggap sial pada benda-benda, tidak menganggap sial pada apapun. Qauluhu wala yaktawun ay la yas'aluna ghairahum an yakfihim. Wala yaktawun ini tidak meminta orang lain untuk mengkay dirinya. Al-kay adalah pengobatan dengan besi panas. Dan orang Arab memiliki pepatah akhirud dawa al-kay. Yudrabul mathal. Akhirud dawa al-kay. Pengobatan terakhir adalah kay. Dikasih ini enggak bisa, diminum ini enggak bisa, dikasih jamu ini, kasih herbal ini enggak bisa, sampai terakhir kay. Terakhir banget. Khan ibn Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kay. Nabi menyatakan ana anha anil kay, dan aku tidak suka, aku melarang kay. Melarang bukan berarti haram. Tetapi tidak suka kay. Baik, besi panas. Tapi makna pepatah tadi apa berarti? Hah? Makna pepatahnya adalah kalau sudah tidak bisa dengan cara yang halus, ya dengan cara yang kasar. Itu maknanya. Hah? Misalnya ditegur, terakhir dikeluarkan. Kamu keluar sekarang. Akhirud dawa al-kay. Akhirud dawa al-kay. Karena udah enggak bisa yang lain. Dinasehati sudah, diperingatkan sudah, dikasih berbagai macam hukuman-hukuman ringan sudah. Oh, ini enggak bisa. Harus dikay. Paham? Qala qultu bidh-dhahir wa la yaktawun ay la yas'aluna ghayrahum an yakwihim kama la yas'aluna ghayrahum an yurqihim istislaman lil qada. Jadi orang-orang tadi, orang-orang istimewa. Dia betul-betul menyerah pada qada dan qadar yang Allah berikan. Taladudan bil bala, merasa nikmat dengan bencana yang Allah timpakan pada dirinya. Yani sabar menghadapi penyakit-penyakitnya. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia enggak mau. Ada obat ini, oh enggak. Itu makruh, saya enggak suka. Lu kamu ini sakit, enggak apa-apa. Kalau ada obat yang halal saya mau. Tapi kalau yang haram saya enggak mau. Yang makruh pun dia enggak mau. Ini orang-orang istimewa berarti. Kalau yang makruhnya saja sudah dijauhkan, apalagi yang haram. Dan ini keistimewaan mereka, 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kita akan bahas insyaAllah kelanjutannya pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.